Catkan kaki di jalan yang terang dan pasti. Cerdas dan sukses kita capai bersama-sama move masa depan diraih. Yuk kita nabung di Samove, ajak teman, sahabat dan keluarga, kita bisa bersama melangkah cerdas bersama sukses tercipta. Dalam setiap langkah yang kita tempuh, harapan besar tak pernah rapuh. Tabungan kecil jadi mimpi besar. Bersama-sama move, hidup jadi benar. Yuk kita nabung di Samove, ajak teman, sahabat dan keluarga. Kita bisa bersama melangkah cerdas bersama sukses tercipta. Yuk kita nabung di Samove, ajak teman, sahabat dan keluarga. Kita bisa bersama melangkah cerdas bersama sukses tercipta. Lihat mentari terbit di ufuk sana, menyapa kita yang terus berusaha. Samove jadi sahabat setia, mimpi-mimpi kita jadi nyata. Yuk kita nabung di Samove, ajak teman, ajak teman, sahabat dan keluarga. Keluarga kita bisa bersama melangkah cerdas bersama sukses tercipta. Lihat mentari terbit di ufuk sana, menyapa kita yang terus berusaha. Samove jadi sahabat setia, mimpi-mimpi kita jadi nyata. Yuk kita nabung di Samove,